Kenapa mas? Gak usah emosi. Aku padamu kok. Semua tangannya diangkat lagi ya. Semua lagu request permintaan dari Sefi Faisal Putra. Happy. tepuknya.